Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga amardatihi wa thawabihi wa kurbihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di dalam acara dan di tempat yang penuh berkah ini. Tidak diragukan lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya di tempat ini, mencurahkan barakahnya, mencurahkan maghfirahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari keberkahan majlis dan tempat ini. Begitu juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena itu di dalam ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Pada pembukaan ayat suci Al-Quran di awal surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala juga memperkenalkan sifatnya, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah tidak memperkenalkan namanya, sifatnya dengan Bismillah Al-Jabbar Al-Qawi, yang maha menundukkan, yang maha kuat sehingga menjadikan hamba itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menjelaskan sifat-sifatnya, memulainya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa rahmati di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, wa rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku menguasai murkaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita memiliki Tuhan yang maha rahmah, yang maha penyayang, yang maha pengasih, melebihi orang yang pernah kita kenal kasih sayangnya di muka bumi ini kepada kita, yaitu ibu kita sendiri. Orang yang paling menyayangi kita, merahmati kita di muka bumi ini, manusia yang paling merahmati kita adalah ibu kita sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan kasih sayangnya terhadap hambanya dengan kasih sayang ibu kita terhadap diri kita sendiri. Jika ada di antara kita yang memiliki prasangka bahwa kasih sayang ibunya kepada dirinya lebih besar daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus beristighfar dan bersyahadat, karena tidak ada yang menyamai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di dalam sebuah riwayat disebutkan ketika seorang ibu kehilangan anaknya, kemudian ditemukan anaknya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikembalikan anaknya kepada ibu tadi. Ibu tadi mendekap anaknya, kemudian memeluknya, lalu mengecupnya, sehingga menjadikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan kalian menangis? Kata ibu tadi, ya Rasulullah, peristiwa yang mengharukan di hadapan kita yaitu peristiwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketahuilah wahai sahabatku, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Ibu itu karena kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, walaupun kadang-kadang anak itu menyakiti hati ibu tadi, tapi kalau anak tadi datang meminta maaf, seakan-akan anak itu tidak pernah berbuat salah lagi di hadapan ibu tadi, dimaafkan oleh sang ibu. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan mau dibisikkan oleh iblis agar kita berputus asa menjadi orang baik. Sebab iblis paling suka dengan orang berputus asa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang kelewat batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita bertobat sebelum kita menghadapi kematian, pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yang teragung, yang termulia, karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya semuanya masuk di dalam lingkaran rahmatnya, lingkaran kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala lebih menginginkan kita semua masuk ke dalam surga daripada keinginan kita sendiri untuk masuk ke dalam surga. Allah lebih menginginkan kita selamat dari api neraka daripada keinginan kita sendiri untuk selamat dari api neraka. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita jalan yang benar agar kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tabiat manusia dijelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Sebagian ulama ada yang berpendapat ayat ini maknanya setiap jin dan manusia memiliki tabiat menyembah. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu jin pun kecuali mereka ini menyembah. Tapi siapa yang disembah? Bermacam-macam. Mereka menyembah kepada sesuatu yang mereka kagumi. Sebagian manusia ada yang menyembah berhala, sebagian yang lain dengan kebodohannya menyembah binatang, sebagian yang lain dengan kebodohannya menyembah manusia lagi. Sebagian yang lain manusia ada yang menyembah matahari, sebagian yang lain manusia ada yang menyembah pangkat di mata manusia, sebagian yang lain ada yang menyembah akalnya sendiri, mendewakan akalnya sendiri sehingga melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara umat manusia ada yang salah menyembah, yang paling benar adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia yang sudah tahu bahwa yang patut disembah adalah Allah, ada yang cara menyembahnya salah, tidak benar cara menyembahnya. Kalau kita tahu cara yang patut disembah Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga harus tahu cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan semuanya, dan termasuk rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, Allah mengutus para rasul, mengutus para nabi sebagai jembatan antara Allah dengan umat manusia, menjelaskan kepada umat manusia bagaimana caranya menyembah Allah, menjelaskan kepada umat manusia siapakah zat yang patut disembah, dan menjelaskan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah zat itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diutus para rasul itu, para rasul itu diutus oleh Allah untuk setiap kaumnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Musa, Sulaiman, Daud, Isa, Dan begitu setiap nabi diutus kepada kaumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang teragung adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, dan bukan cuma manusia, dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa jin. Setiap nabi diutus untuk kabilahnya sendiri-sendiri, untuk umatnya sendiri-sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding rasul-rasul yang terdahulu, sehingga kitabnya pun Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu bagi seluruh umat manusia untuk diingat, lidzikri, dan untuk disebut. Dari kalangan ras manapun bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Beda dengan kitab-kitab yang terdahulu yang tidak terjaga keotentikannya, dan tidak semua orang bisa membacanya, dan tidak semua orang bisa menghafalnya. Tapi Al-Qur'anul Karim bisa dibaca oleh bangsa manapun, bisa diingat oleh bangsa manapun. Jarak antara kita dengan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu jauh. Kalau kita mengendarai kuda atau unta sampai ke Madinah, kita akan memakan waktu berapa bulan. Tapi di tempat yang jauh ini, tadi baru saja kita dengar, sama-sama kita mendengungkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayat diutusnya nabi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar untuk umat manusia. Di dalam ayat disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, siapa yang mau masuk ke dalam lingkaran rahmatku maka ikutilah rahmatku yang kuutus ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau tahu cara ibadah yang benar menyembahku, maka ikuti ini rahmatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wujud rahmat Allah di alam semesta ini, sehingga kita bisa tahu caranya menyembah Allah dengan benar. Makanya tidak ada satu orang pun bisa mengenal Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun bisa mencintai Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, jika kalian menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada Al-Qur'anul Karim. Tapi orang yang mau mencapai cinta Allah, mau masuk ke dalam lingkaran Allah, harus menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada para sahabatnya, pelajari Al-Qur'an sendiri lalu rangkum Al-Qur'an itu, sudah jelas itu kan firman Allah Subhanahu wa taala, pasti sempurna. Belajar dari Al-Qur'an lalu rumuskan cara salatmu, cara wudumu, enggak. Al-Qur'annya ada, tapi cara memahami Al-Qur'annya harus menimba melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin jika sahabat harus mengenal Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu muncul manusia di zaman sekarang belajar agama melalui media sosial atau melalui broadcast, atau belajar agama melalui buku di toko buku sana, atau mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala belajar otodidak, seakan-akan dia itu lebih hebat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menimba ilmu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu salat harus seperti salatku. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Untuk ibadah haji, khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah, timbalah dari aku manasik haji kalian. bukan melihat Al-Quran kemudian merumuskan sendiri, tapi harus melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Karena agama ini diturunkan oleh Allah, Allah tidak menurunkan Al-Quran langsung kepada umat manusia, tapi melalui sumbernya Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW sekarang sudah tidak ada di hadapan kita. Rasulullah SAW sudah ada di alam lain. Bagaimana saya bisa melihat sholatnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana saya bisa pelajari manasik hajinya Rasulullah SAW? Bagaimana saya mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW jika sekarang Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita? Kalau Rasulullah tidak ada di hadapan kita, pewaris, warisan Nabi Muhammad SAW ada di hadapan kita. Agama ini memiliki mata rantai. Dari Nabi Muhammad SAW turun kepada para sahabatnya. Sahabat itu menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah sahabat ada tabi'in. Para tabi'in menimba ilmu dari para sahabat. Setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Mereka menimba ilmu dari para tabi'in. Dan begitu setiap generasi ada orang-orang yang memiliki keahlian, diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar secara teori saja. Sebab kalau sekedar secara teori semuanya bisa didapat di mana-mana. Kalau sekedar menghafal Al-Qur'an, semua orang bisa menghafal Al-Qur'an, tetapi memahami Al-Qur'an dengan benar tidak semua orang bisa memahami Al-Qur'an dengan benar. Di zaman ini kita sangat bahagia sekali, banyak sekali para penghafal Al-Quran, ibu-ibu yang memerintahkan anaknya, memberi semangat anaknya untuk menghafal Al-Quran. Tapi lebih dari itu, jangan cuma sekedar menghafal Al-Quran, karena kalau sekedar menghafal Al-Quran, apa bedanya nanti dia dengan kaset? Kaset itu kalau disetel itu, kaset itu dinyalakan surat Al-Baqarah, dia keluar suaranya Al-Baqarah. Kalau anak kita sekedar menghafal Al-Quran, mirip dia dengan kaset, cuma menyuarakan Al-Quran tadi. Yang lebih dari itu, menghafal Al-Quran, yang lebih dari itu harus memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, yang doa itu memiliki makna yang luar biasa sekali. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman, ya Allah anugerahkan kepadaku ilmu secara teori. Ilmu supaya kita bisa dapat ilmu secara teori, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafal hal-hal yang lain, ilmu secara teori, tapi tidak berhenti di situ. Warzuqni fahman, dan berilah aku pemahaman yang benar atas teori ilmu yang aku miliki tadi. Dan ini yang penting, pemahaman yang benar. Berkata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pemahaman yang benar itu, kalau ilmu secara teori bisa didapat di mana saja, tetapi pemahaman yang benar atas ilmu yang kita miliki hanya bisa didapat oleh mereka yang duduk di hadapan Ahlullah, orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa ahlullah itu? Mereka itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam suatu riwayat disebutkan, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didapati banyak orang pergi ke pasar mulai meninggalkan masjid, Orang sibuk dagang di pasar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar, melihat kondisi yang demikian menyedihkan, teriak di pasar, siapa yang mau warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang ada pembagian warisan di masjid, bagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang di pasar itu menyangka pasti warisannya luar biasa karena warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang sedang transaksi di pasar itu ditinggalkan transaksinya, lari ke masjid karena tidak mau ketinggalan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disangkanya emas dan perak. Ternyata masuk di masjid, sampai di masjid enggak ada emas, tidak ada perak. yang didapati hanya ada orang rukuk, ada orang sujud, ada orang baca zikir, ada orang baca Al-Quran, ada orang kajian di pojok sana. La ilaha illallah, ini di mana warisan Nabi Muhammad SAW? Akhirnya mereka kembali menghampiri Abu Hurairah dan berkata, wahai Abu Hurairah, sejak kapan kamu belajar berdusta? Kata mereka. Kata Abu Hurairah, saya tidak berdusta. Kata mereka, mana warisan Nabi Muhammad SAW? Kata kamu ada bagi-bagi warisan di masjid. Apa yang kamu lihat di masjid? Yang di masjid itu hanya orang rukuk, sujud, ngaji, zikir. Kata Abu Hurairah, nah itu yang saya maksud warisan Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama. Siapa ulama itu? Mereka yang memiliki ilmu dan memiliki pemahaman yang benar atas ilmu yang mereka miliki, dan proses memiliki ilmu itu punya mata rantai dari dirinya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahamannya tidak boleh bergeser. Kalau bergeser pemahamannya, berarti dia bukan ulama warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab warisannya seseorang pasti asalnya dari orang itu, tidak mungkin dari yang lain. Kalau ada ulama, ada seseorang belajar dari ulama, ulamanya belajar dari ulama, ulamanya belajar dari internet. Ini berarti bukan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisannya internet ini, bukan warisan Rasulullah SAW. Ada belajar dari guru, gurunya ke guru, gurunya belajar di tempat yang tidak jelas, berarti ini bukan warisan Nabi Muhammad SAW. Dari guru, gurunya ke guru, gurunya ke buku, otodidak. La ilaha illallah. Bukan warisan Nabi Muhammad SAW. Kita saja kalau misalnya sakit gigi kita ya. Kalau ada sakit gigi, nasallallahu alafiyah, semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin. Kalau ada di antara kita yang sakit, umpamanya sakit gigi, lalu kita keluar, di depan sana ada dokter, tulisannya dokter gigi otodidak. Kira-kira mau kita pasrahkan enggak gigi kita ke dokter itu? Dokter gigi belajar otodidak. Kita tanya, pasti kita tanya, belajarnya dulu di mana? Oh tenang, saya belajar dari broadcast dan internet. Kira-kira kita pasrahkan gigi kita ke dokter itu atau enggak? Enggak mungkin kita cari dokter yang jelas ini mata rantainya belajar di mana. Kalau gigi saja kita berhati-hati memasrahkan gigi kita, bagaimana kita tidak berhati-hati memasrahkan rohani kita, memasrahkan agama kita, memasrahkan urusan akhirat kita. Kalau sakit di dunia itu mau tidak mau orang sakit, tapi kalau rohani kita yang sakit, hati kita terjangkiti penyakit, maka kita akan mengalami sakit yang tidak ada berhentinya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka pasrahkan diri kita kepada ulama yang benar. Pengertian ulama seperti yang dijelaskan tadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa khasyah, tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya, itulah para ulama. Di antara ciri-ciri ulama adalah orang yang memiliki ilmu, pemahaman yang benar, memiliki mata rantai, dan memiliki rasa tunduk kepada Allah. Maksudnya rasa tunduk, beradab di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, beradab matanya, beradab telinganya, beradab lisannya, beradab kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak gemar mencaci orang, tidak gemar menjatuhkan orang, tidak gemar mengklaim orang, tidak gemar menyalah-nyalahkan orang, ini orang di surga, ini orang di neraka. Ini sudah bukan ulama lagi, ganti posisi jadi hakim ini ya. Kalau sudah berhasil, kalau sudah menyalahkan orang, kalau ini kelompok orang neraka, kalau ini kelompok orang surga, berarti sudah bukan ulama lagi ini dia, ini hakim ini namanya. Dia masuk ranahnya ulama, dia tinggal masuk ke ranah Tuhan yang menentukan perkara nasib setiap orang. Padahal Allah menyebutkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu Bimanittaqa, jangan kau sok suci, jangan kau sok suci menyucikan dirimu sendiri, padahal yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri ulama beradab, dia selalu menyaksikan kekurangan dirinya dan menyaksikan kebaikan orang lain. Orang ciri-ciri orang bahagia adalah orang yang jika melihat kekurangan dirinya, jika melihat dirinya yang dia lihat kekurangannya, jika melihat orang lain yang dia lihat kelebihannya. Tapi kalau melihat dirinya, wah saya hebat, saya ini luar biasa. Ini ciri-ciri orang celaka, naudzubillah min dzalik. Kalau melihat orang lain, salahnya langsung kelihatan. Ada orang jalan padahal belum kenal ini ya. Baru jalan 10 langkah kita sudah bisa nyebutkan 10-20 kesalahannya. Tapi kalau duduk merenung 3 jam cari kesalahan diri sendiri belum ketemu, satu saja belum ketemu. Tapi kalau orang lain cepat ketemunya. Nah, ini ciri-ciri orang yang berbahaya ini. Kedudukan dia, posisi dia kurang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di zaman ini kita dapati para ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk duduknya kita di tempat ini, di majelis ini yang dibimbing oleh Buya Yahya, yang saya yakin memiliki ilmunya, ucapannya, semuanya memiliki mata rantai dari dirinya sampai ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu apa yang disampaikan, nasihat yang diuraikan, ilmu yang dicurahkan kepada kita, itu salah satu di zaman ini. Di zaman ini, ilmu yang disampaikan oleh beliau di zaman ini, di majelis ini, di kota ini, bukan terjadi secara kebetulan, tapi itu sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu merupakan curahan rahmat Allah yang diguyurkan ke dalam diri kita, dan itu insyaallah merupakan bukti. Pertemuan kita ini juga merupakan bukti bahwa Allah menghendaki kita hidup bahagia insyaallah di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan ikatan ini sampai kita nanti bertemu di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi bersama para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para salihin, dan pemimpinnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Semoga Allah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki kondisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Saya minta maaf jika terlalu panjang berbicara, sebab saya dan teman saya ini Habib Ahmad bin Hadi Assegaf datang ke sini seharusnya mau menimba ilmu dari Buya Yahya, mau mendapatkan kesempatan duduk di majelis ini, tapi saya duduk di tempat ini hanya menjalankan perintah beliau. Walafu minkum. Syukran katsiran kepada Al-Habib Hasan Nabil bin Naqib Assegaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita simak kajian bersama guru kita tercinta Buya Yahya mengkaji syarah kitab Al-Hikam karangan Ibn Athaillah As-Sakandari. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salat ala Nabiina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على Habibina Sayyidina Muhammad Ar-Raufir Rahim Al-Mabhuthi Rahmatan Lil Alamin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa khsurna yawmal qiyamati ya rabbana ma'habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih wa rizukna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, obil khusus yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib, obil khusus habibain di kanan kami, Al-Habib Hussein Asqaf yang tadi telah memberikan faedah yang luar biasa kepada kita, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk sering mengunjungi kita insyaAllah. Beliau adalah termasuk murid kudama, murid-murid lama daripada Habibana Umar ibn Hafidh. Jadi kalau tadi beliau menyebutkan sanad ilmu, dan beliau sendiri mempunyai sanad ilmu yang sangat jelas dari ulama-ulama besar Hadramaut. Beliau kebetulan juga satu masa dengan kami, cuman kami bedanya di Al-Ahqaf beliau di Habib Umar, akan tapi kalau sudah di Hadramaut itu madrasah berbeda-beda, akan tapi kita disatukan oleh guru-guru. Ada saat-saat kita untuk bisa bareng belajar, bareng, dan buah daripada ulama-ulama di sana terasa seperti saat ini kita lihat. Beliau adalah buah daripada ulama-ulama yang ada di Hadramaut sana, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita benar-benar menjadi ilmu seperti yang beliau pesankan, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dari apa yang beliau sampaikan. Dan di kiri kami adalah Habib Ahmad bin Hadi, dan juga beliau As-Senggab, beliau termasuk juga yang menjadi apa sebab kita bisa menyampaikan atau berdakwah. Kita tidak mengatakan berani berdakwah, mengikuti jejaknya juru dakwah di Solo. Beliau adalah dari Solo, tapi Solo apa Jakarta ya Habibah? Solo. Beliau juga Solo di Jakarta. Semoga dengan kehadiran beliau-beliau ini semakin berkah majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah dan Rasulnya. Dan seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, niatkan. Niatkan dan berharaplah. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kelak di surga Allah mengumpulkan kembali kita di surga. Di situ kita bisa melihat wajah Nabi setiap saat. Dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang dibanggakan oleh Nabi di antara yang lainnya. Karena kita telah menjadi orang yang beda, lain daripada yang lain. Di saat orang pada lalai kita menghadiri majlis yang semacam ini, di saat orang pada sibuk dengan urusan-urusan yang tidak berguna di akhirat, akan tapi kita saat ini bisa hadiri majlis yang mulia ini. Semoga kita ini benar-benar orang yang bisa tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan. Majlis kita adalah majlis Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa, mukaddimahnya akan kami hadirkan satu hadis bil barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke 192 dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Ringkas saja hadis bil barakah, karena kita ingin selalu mulai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke 193. Ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwasanya anna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy, suku Quraisy, suku mulia, sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tapi kalau disebut orang Quraisy, memang di sana ada juga orang kafir dari suku Quraisy. Akan tapi secara umum suku Quraisy adalah suku mulia, suku pilihan. Dan dari Quraisy muncul manusia pilihan-pilihan lagi, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahammahum sya'nul mar'ati. Telah disibukkan, dibikin gelisah karena urusan seorang perempuan. Ada seorang perempuan yang dia itu perempuan dari suku Quraisy, al-mar'ah al-mahzumiyah, dari Bani Mahzum. Jadi ada satu perempuan dari sana yang dia punya kesalahan, allati saraqat, dia telah mencuri. Tapi dia suku mulia, suku temulia, orang mulia. Kalau di sini keluarga mulia, tapi telah mencuri, melakukan pencurian. Faqala, kemudian salah satu dari mereka ada yang berkata, man yukallimu fiha Rasulullah, siapa kira-kira yang bisa ngomong ke Rasulullah? Maksudnya gini, ini orang mulia, jangan sampai dihukum. Ini bibit-bibit ketidakadilan akan selalu muncul kalau tidak segera ditekan dengan syariat Nabi Muhammad, maka terus akan berkembang ketidakadilan. Membedakan antara si kaya dan si melarat, membedakan antara yang punya keluarga mulia dan keluarga biasa. Ini sudah mulai ada pada zaman Nabi. Sengaja dibuat oleh Allah begini untuk contoh untuk kita di masa-masa berikutnya. Faqalu, kemudian mereka pada berkata, waman yajtari'u alaih, siapa yang berani ngomong ke Rasulullah, illa Usamah ibn Zaid, kecuali Usamah bin Zaid. Kenapa harus Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi, sampai digelari dengan Hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dicintai oleh Rasulullah, pol-polan habis. Kalau ada orang gelarnya dicintai Nabi kan habis sudah, gak ada lagi gelar lebih indah dari itu. Nabi mencintai, mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Kita semua mencintai Nabi karena pengen dicintai Nabi kan, tapi ini sudah dicintai, Nabi mencintai, Hibbu Rasulillah. Lah orang-orang Quraisy mengerti bahwasanya perantaranya harus orang yang dekat dengan Nabi, yang dicintai Nabi. Mungkin kalau Usamah yang ngomong nanti dibebaskan ini, agar tidak dipotong tangannya ini. Dan kebetulan yang mencuri itu namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Akhirnya fakallamahu Usamah. Akhirnya Sayyidina Usamah bin Zaid, Sayyidina Usamah bin Zaid, kita masih ingat Sayyidina Zaid itu adalah orang yang pernah diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibatalkan sehingga hukum sudah dijelaskan bahwasanya mengangkat anak dengan merubah nasab hukumnya haram. Kemudian Sayyidina Usamah adalah termasuk panglima termuda yang pernah diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan umurnya 16, ada mengatakan 18, sangat muda. Dan beliau adalah orang yang hebat, sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap kepada Nabi, fakallamahu Usamah. Kemudian Sayyidina Usamah berbicara kepada Nabi tentang urusan wanita tersebut. Menceritakan tentang wanita mulia yang lagi mencuri dengan harapan bisa dibebaskan dari hukuman potong tangan. Faqala Rasulullah menjawab, atashfa'u fi haddin min hududillah. Ya Usamah, kau akan minta kepadaku pembebasan, pertolongan untuk membebaskan orang dari hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu had, hukumannya sudah ditentukan namanya had. Thumma qama, kemudian Nabi berdiri. Biasanya ini menunjukkan kalau yang dilakukan oleh peminta adalah sebuah kesalahan besar. Jadi seperti itu biasanya tandanya kalau ini, karena membahayakan. Kalau hanya Nabi ngomong begitu, khawatir nanti yang lain tidak faham. Lalu terjadi lagi kejadian yang serupa, membebaskan yang kaya, lalu menghukum yang kecil. Baik, Nabi berdiri berkhutbah. Faqtadaba, Nabi menyampaikan khutbahnya, thumma qala, dan di sela-sela khutbah, di dalam khutbahnya beliau mengatakan, inna mahalakal ladhina min qablikum, telah hancur orang dahulu sebelummu, annahum kanu, karena mereka itu, Idza saraqa fihim asy-syarifu, kalau ada pencuri dari kelompok mulia, dari keluarga mulia, tarakuhu, tidak dihukum, dibiarkan. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if, kalau yang mencuri adalah orang lemah, orang rendah, orang lemah, aqamu 'alaihil hadd, akan menegakkan hukum had, hukuman baru ditegakkan. Wa aymullah, demi Allah, kata Rasulullah, lau anna Fatimata ibnata Muhammadin, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, maksudnya Sayyidat Fatimah di Zahra bintu Rasulullah, putrinya Rasulullah, saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya akan aku potong tangannya. Ini yang mengungkapkan siapa Nabi. Langsung diambil contoh dari putri beliau yang kebetulan namanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Karena yang mencuri kebetulan juga namanya Fatimah. Kemudian dinisbatkan kepada beliau. Agar tahu ini paling mulianya manusia pun punya anak. Kalau anaknya mencuri harus dipotong. Bagaimana dengan yang lainnya? Agar tapi Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat jauh dari itu semuanya. Itu hanya Nabi sampaikan untuk memberitahu bahwasanya manusia termulia Nabi Muhammad, tentunya putrinya adalah putri termulia, itu pun kalau seandainya mencuri harus dihukum kok, apalagi yang lainnya. Maksudnya tidak boleh dibeda-bedakan. Baik, dari hadis ini bisa kita ambil faedah, begitulah keadaan zaman. Biasanya kalau ada sebuah negara atau tatanan jika membedakan antara si kecil dan orang kecil dan orang kaya atau pejabat dan rakyat, jika melakukan sebuah kejahatan, maka ini alamat akan terjadi kehancuran di negeri tersebut atau di tempat tersebut, karena berarti ketidakadilan sudah menjangkit mereka. Sehingga kalau sudah misalnya, kalau orang kecil melanggar langsung dihukum, tapi kalau orang kaya ditunda-tunda, atau pejabat aman lolos. Ini musibah besar, dan semoga negeri kita bisa menjadi negeri yang adil. Kalau terjadi pelanggaran, siapapun yang melanggar, semoga ya bisa ditegakkan hukum agar musibah tidak ditimpakan oleh Allah kepada kita karena ketidakadilan. Ini syarat bahasanya setiap masa akan ada godaan-godaan semacam itu. Maka dari itu jangan sampai jika engkau menjadi pejabat lalu anda tidak adil, atau anda harus menjadi penegak hukum lalu tidak adil, membeda-bedakan antara si kaya dan si melarat. Dan itulah keadilan yang ditegakkan oleh Islam. Dan sering kami sampaikan, dan tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disebut sebagai keadilan, maka tidak akan disebut sebagai sesuatu yang adil jika itu bukan melalui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mencoba menegakkan keadilan tapi tidak dengan syariat Nabi Muhammad, apakah karena dia adalah bukan orang yang beriman kepada syariat Nabi Muhammad, maka kita tidak akan menemukan keadilan sesungguhnya. Maka sangat tidak benar jika kita pernah dengar suara misalnya tanpa Islam bisa menemukan keadilan. Tidak akan menemukan keadilan yang sesungguhnya. Tidak akan menemukan keadilan yang sesungguhnya. Kalaupun ada adil, akan tapi adil yang tidak sempurna seperti keadilan di dalam Islam. Maka dari itu, mari kita selalu memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi Muhammad, yang kenal keadilan, kenalnya imamnya orang yang paling adil Nabi Muhammad, sehingga secara otomatis mereka akan mudah untuk menerapkan keadilan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadilan Islam itu bukan hanya untuk umat Islam. Barangkali ada yang mendengar suara ini dari kaum Kristiani atau yang lainnya. Keadilan yang dibawa Nabi Muhammad adalah untuk semuanya. Akan tapi hukum harus sesuai dengan syariat Islam. Akan tapi hukum sesuai dengan syariat Islam untuk semua bangsa manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Sehingga kalau pernah dalam riwayat juga, dan sudah lewat, pernah kita lewati, ada orang Muslim yang nakal, mencuri lalu curiannya ditempatkan di orang Yahudi. Tujuannya agar orang Yahudi yang dituduh jahat, mana yang dihukum? Orang Muslim, lihat keadilan. Bukan mentang-mentang Muslim lalu dibela, lalu Yahudi dibiarkan, lalu Yahudi dihukum. Tidak, keadilan tetap ditegakkan. Inilah indahnya Islam. Maka kami suarakan kepada siapapun yang di luar wilayah Islam, anda tidak usah takut kalau berbicara tentang keadilan di dalam Islam. Karena apa? Anda akan dapatkan hak yang sama dengan kaum Muslimin. Anda punya hak untuk dilindungi. Anda punya hak untuk hidup. Anda punya hak untuk makmur. Bahkan di dalam Islam ada istilah bahasanya, kita sering mendengar istilah toleransi, maka sebetulnya di dalam Islam bukan sekedar toleransi, lebih daripada toleransi. Dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, kita sering mendengar istilah toleransi. Toleransi itu sebetulnya begini loh. Sebetulnya kamu itu belum boleh ke sini, cuman karena satu hal jadi boleh. Itu namanya ditoleransi. Masuk SD umurnya 7 tahun, dia 6 tahun setengah. Ya aslinya sih tidak boleh, cuman karena satu hal ya jadi boleh. Enggak enak kan? Ibu sebenarnya enggak boleh. Itu toleransi. Tapi dalam Islam bukan toleransi lagi, yang ada adalah kewajiban lebih dari toleransi. Kalau kamu punya tetangga kafir, Nasrani misalnya, kok dia melarat, kamu wajib menolongnya. Dia sakit, kamu wajib memberi obat. Ini lebih agung di dalam Islam, bukan sekedar istilah toleransi. Maka wahai Bapak yang mendengar suara ini, yang dari luar Islam, tidak usah takut jika ada orang menyuarakan penegakan syariat Islam, sebab syariat Islam yang sesungguhnya adalah syariat yang lembut, indah dan adil. Akan tapi memang ada di sana atas nama Islam akan tapi melakukan kekerasan dan sebagainya. Itu dengan di luar Islam tentu akan keras, dengan orang Islam sendiri kadang juga mencaci maki, mengolok, membantai. Itu adalah bukan dari bagian Islam, akan tapi adalah itu sesuatu yang bukan dari Islam, disusupkan kepada Islam, di atas namakan Islam, sebab Islam adalah indah, seperti halnya yang dibawa Islam adalah indah, dibawa Nabi Muhammad dengan keindahan, dan Nabi Muhammad sendiri ada rahmat, kasih sayang, kebenaran disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi ingat, kebenaran akan tersebar ke penjuru dunia karena dibawa oleh Nabi Muhammad yang rahmat, sehingga hak-hak, kebenaran-kebenaran akan tapi dibungkus dengan akhlak kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis insyaallah. Kemudian kita akan membaca munajatnya Ibnu Athaillah singkat saja. Tapi tadi alhamdulillah kita sudah dapat faedah yang banyak dari Habib Husain. Insyaallah kita tidak akan membaca munajat yang banyak. Satu atau dua munajatnya Ibnu Athaillah Sakandari. Karena hikamnya kan sudah selesai, kita tinggal baca doa-doanya Ibnu Athaillah Sakandari ringkas saja insyaallah. Kita sudah sampai kepada perkataan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin. Ila anqal ilahi hukmukan nafidh. Hukmukan nafidh. Wa masyiatuka al-qahiratu ya Allah. Keputusanmu yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau Allah sudah memutuskan harus begini ya begini. Nafid pasti terjadi kalau sudah Allah memutuskan untuk terjadi. Wa masyiatuhal qahirah, dan kehendakmu pun tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Pasti terjadi kalau Allah menghendaki. Lam yatruka, itu semua tidak meninggalkan lidi maqalin maqal. Orang yang punya kalimat baik, perilaku baik, ini lidhi maqalin maqalan wala lidhi halin halan, maksudnya apa? Tidak meninggalkan bagi orang yang punya kebaikan untuk mengandalkan kebaikannya. Maknanya apa? Ya Allah, kan sudah jelas keputusan darimu, keputusanmu tidak akan bisa diganggu gugat. Maka apapun yang kami lakukan dari kebaikan ini, yang kami lakukan dari kebaikan, perilaku kami, ibadah kami ini, tidak ada artinya di hadapan ketentuanmu, ya Allah. Di sana ada pembahasan tentang nasib seorang hamba. Kalau sudah seorang hamba ini ditulis oleh Allah sebagai ahli surga, maka biarpun dia pekerjaan yang dilakukan pekerjaan ahli neraka, mau mati tobat jadi ahli surga. Begitu sebaliknya, jika orang itu memang ahli neraka, kalaupun dia melakukan kebaikan seperti apapun, menjelang ajalnya tiba akan berubah menjadi ahli neraka. Dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati, sungguh ada di antara kalian itu orang yang melakukan pekerjaannya ahli surga, hatta mayakunu bainahu wa bainaha, dan setelah itu tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dirak. Sedirak itu begini, sangat dekat sekali. Wa yasbiqu ahlil kitab, akan tapi sudah menjadi ketentuan Allah dari zaman azali, dari dulu dan dulu sudah ditentukan menjadi ahli neraka. Fa ya'malu bi'amali ahlin nari, lalu melakukan pekerjaannya ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian masuk neraka. Begitu sebaliknya. Nah, Ibn Athaillah As-Sakandari di sini bukan untuk menjadikan kita menjadi manusia jabri. Tidak pernah mau berusaha, bukan. Akan tapi Ibn Athaillah As-Sakandari di sini mengajari kita agar tidak mengandalkan kebaikanmu. Akan tapi lihat, tetap usaha harus kita melakukan itu semuanya. Akan tapi di dalam kita berusaha, tidak boleh kita ini seperti dalam hikmah yang pernah disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, i'timad 'alal amal, bersandar kepada amal itu, ya. Ada orang kerjaannya bersandar kepada amal. Oh, aku sudah melakukan kebaikan dan sebagainya, seolah menjadi ahli surga. Maka di saat dia merasakan seperti itu, menjadi orang yang ujub, tidak sadar dan tidak tahu bahwasanya dia bisa melakukan sholat karena Allah telah beri keinginan, dan kemudian juga Allah berikan kemampuan untuk berwudu dan melakukan sholat, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibn Athaillah As-Sakandari mengadu kepada Allah, bukan ngomong kepada kita, ngadu kepada Allah, ya Allah, apapun yang kami lakukan saat ini, apapun yang kami lakukan saat ini, dari kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, tidak akan bisa berubah apa yang telah Engkau tentukan. Tidak akan berubah dari apa yang telah Engkau tentukan. Nanti disebutkan di dalam doa selanjutnya, akan tapi yang dilakukan, yang kami lakukan adalah menjalankan perintah-Mu. Kemudian Allah juga memberikan tanda kalau orang itu ahli surga. Jangan sampai kita pasrah dengan sesuatu, jangan sampai kita sok menjadi Tuhan, seolah-olah tahu apa yang terjadi di esok hari, bahkan seolah-olah lebih tahu apa akhir kehidupan kita nanti. Jangan sampai ada di antara kita lalu berkata, kalau malu ngapain kita beribadah, kalau memang kita ahli surga, biarpun enggak ibadah kan tetap ahli surga, atau sebaliknya. Hah? Ngapain kita maksiat aja deh, kalau memang kita ahli surga, biar maksiat kan tetap ahli surga. Katakan kepada mereka, siapa yang mengatakan engkau ahli neraka dan siapa yang mengatakan engkau ahli surga? Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kalau kita ini ahli surga atau ahli neraka. Akan tapi ketahuilah bahwasanya Allah memberikan kepada kita akal. Telah memberi Nabi Muhammad, Allah melalui Nabi Muhammad, Allah melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan ini loh, jalan menuju surga, dan jalan ini menuju, jalan menuju ketakwaan, menuju surga, dan ini jalan menuju neraka. Titi jalan itu, maka kau akan sampai. Yang tidak meniti gak akan sampai. Jangan kamu berkata, saya meniti jalan kebenaran tapi belum tentu nyampe. Yang tahu nyampe tidak nyampe hanya Allah. Tugasmu adalah meniti. Jangan sampai nanti menjadi orang yang putus asa. Wah, biarin deh maksiat, kalau memang ahli surga menjadi ahli surga, biarpun saya maksiat. Berarti Anda telah salah meniti jalan tersebut. Sebab urusan yang mengetahui engkau ahli surga atau ahli neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah tanda kalau dirimu adalah berada di jalan menuju surga. Seperti ini dikatakan oleh Nabi, ini adalah taman surga. Kita berada di jalan surga, kita berada di taman surga, kita berkumpul insyaallah dengan ahli surga. Dan ini insyaallah kita kumpul di tempat ini, insyaallah kita termasuk golongan ahli surga. Pun demikian kita tidak boleh memastikan lalu sombong. Kita tetap memohon kepada Allah dan berusaha dan berhati-hati. Jangan sampai kita meniti jalan surga tak tahu apa, capek di tengah jalan kita belok. Ini menunjukkan kalau orang ini tidak istiqomah dengan hatinya. Sehingga ada orang dikatakan oleh Nabi tadi, beribadah, tak tahunya besok mau mati, keluar dari keimanan. Jadi waktu beribadah dia itu tidak istiqomah, tidak serius, tidak dengan hatinya, tidak dengan kecintaan. Itulah yang sering disebut dengan tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayatnya pun dia tidak menemukan husnul khatimah, sehingga karena berbuat baik bukan karena Allah, biarpun kelihatan di dunia masya Allah dia ahli sujud, ahli puasa, ahli sedekah, tapi dia melakukan itu bukan karena Allah, sehingga pungkasannya pun bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada orang bermaksiat, akan tapi apa? Dia bermaksiat apa? Dengan ketawaduan dia maksiat, dia kepleset. Tapi dengan keplesetnya itu dia sering menangis. Dan alangkah banyaknya orang yang berdosa lalu setelah itu menangis. Dan Allah angkat derajatnya. Sehingga dua model manusia. Melakukan kebaikan, ketaatan, ketulusan sampai ke surga. Ada orang yang melakukan kejelekan, kejahatan. Tapi dia sadar setelah itu. Dan dia menyesali dosanya. Lalu mohon ampun kepada Allah, masuk ahli surga. Ada model manusia yang melakukan ibadah dengan kesombongan. Lihat. Karena dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ketidaktulusan, maka pun dia tidak sampai kepada surga. Tapi kalau dilihat secara lahir, sama-sama sholat, duduk di masjid bareng-bareng, tapi ketahuilah yang tahu hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu membenahi hati, dan itulah diajarkan oleh para ahli tasawuf, bagaimana kita membenahi hati kita di saat kita melakukan ibadah. Jangan hanya kita ikut-ikutan, tapi hendaknya kita melakukan pengajian semacam ini karena kita rindu kepada Allah, ikhlas karena Allah, bersedekah karena Allah, bukan pengen disanjung manusia. Yang beribadah ingin disanjung manusia tidak akan sampai kepada tujuan. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu sudah baik-baik-baik, tapi bukan karena Allah dan karena Rasulullah, maka dipungkasannya berakhir capek, matilah su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka ayo kita bedahi hati kita, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munajat selanjutnya, ilahi kam min tu'atin banaituha. Ya Allah, alangkah banyak kebaikan yang sudah aku bangun dari solat kami ya Allah, puasa kami dan sedekah kami. Wa halatin syayyatuha. Halah itu sama diarti kurang lebihnya adalah juga ketaatan, kebaikan. Syayyatuha yang selalu aku jaga, aku benahi, menjaga solat, menjaga sedekah, menjaga puasa, puasa hati-hati. Hada ma'timadi 'alaiha 'adluk. Pun demikian ya Allah. Lah ini kepasrahan Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia sudah berusaha menjaga solatnya, tetap solat harus dijaga, ibadah dijaga, sebaik-baik beribadah, sebaik-baik solat, sebaik-baik puasa, sebaik-baik sedekah. Pun demikian tidak boleh sombong, akan tapi tetap harus melihat bahwa melihat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dikatakan, beliau mengatakan dalam munajatnya, aku banyak ibadah ya Allah dan aku benahi ibadahku. Lihat, sudah baik ibadahnya, sudah benar ibadahnya, tapi orang agung, orang mulia akan selalu merasakan kekurangan dirinya, bahkan merasakan rendhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah menjadi orang yang sombong lalu berkata, hada ma'timadi 'alaiha 'adluk. Yang semula aku bersandar dengan ketaatanku, aku punya ketaatan, aku bisa lolos masuk surga. Ternyata itu semua runtuh. Bersandarku kepada amalku runtuh di saat aku melihat keadilanmu ya Allah. Di saat aku melihat keadilanmu. Bal aqalani minha fadlak. Akan tapi menjadikan aku harus berpikir tentang karuniamu ya Allah. Jadi kalau aku bicara tentang keadilan ya Allah, apa yang kami lakukan dari ketaatan ini, mula-mula aku berbangga, aku bisa sholat, aku bisa bersedekah yang banyak, aku bisa puasa. Oh, ini sudah luar biasa. Tapi setelah aku melihat keadilanmu, maksudnya kalau mau hitung-hitungan denganmu ya Allah, aku malu harus berbicara dengan nikmat yang namanya mata saja. Nikmat mata. Nikmat bisa garuk. Oh, garuk aja nikmat. Orang tangannya sakit itu, dikip itu giliran gatal jidatnya, bengong. 5 orang dikerahkan suruh ngiruk jidatnya. Bersyukur masih bisa garuk. Banyak nikmat. Akhirnya apa? Ini loh orang insyaf, tidak bisa menjadi ujub berbangga dengan amalnya. Dia punya amal baik yang semula, oh dengan amalku. Tak tanya, di saat dia melihat besarnya karunia Allah, malu dia. Oh. Akhirnya aku harus berpikir, karuniamu ya Allah, kemurahanmu ya Allah. Kalau harus hitung-hitungan, kalah aku ya Allah. Maka tidak hitung-hitungan lagi. Sehingga orang yang sadar, lihat ibadahnya semakin kuat. Enggak mau hitung-hitungan lagi deh. Yang penting aku menjadi hamba-Mu, aku beribadah, sudahlah. Semoga dengan ibadahku yang banyak mendapat karunia-Mu. Bukan hitung-hitung, alhamdulillah sudah duhaan, saya sudah puasa 20 tahun, Masya Allah, saya sudah bangun masjid 16 masjid, wah punya surga. Bukan begitu. Akan tapi, di saat dia melakukan kebaikan, dia berpikir tentang karunia Allah yang amat besar, ternyata setelah itu mengecil habis. Ya Allah, enggak sebanding. Apa yang kau berikan kepadaku dari karunia-Mu yang banyak, apa yang kami lakukan ternyata sangat kecil. Kalau begitu ya Allah, aku mengharap karuniamu. Maka dari itu aku beribadah. Sehingga sebagian mengatakan, aku beribadah bukan mengharap surgamu ya Allah. Ada sebagian mengatakan begitu seperti Rabi'ah Dawiyah. Jadi bukan, akan tapi sudahlah aku menjalankan ibadah. Sehingga kalau sudah kenal Allah, ibadah yang dilakukan tidak mengharap apa-apa, mengharap karunia saja deh. Tapi pun demikian Allah memberi motivasi, memberi semangat kepada kita melalui firman-firman-Nya dan juga Nabi melalui sabda-sabdanya. Kalau kamu beribadah, kamu dapat begini-begini. Memang begitu. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkat ubudiyah yang tinggi, para anbiya, para aulia, para solihin, mereka beribadah, sudah menjalankan ibadah. Karena apa? Ini adalah aku, ini hamba Allah. Sehingga di saat mereka beribadah, masih merasa kurang beribadah. Beribadah, merasa kurang beribadah. Nah ini, tidak akan merasa ujub nanti. Ini bahaya sekali kalau sudah orang ujub. Ujub itu adalah bangga, membesarkan amal di matanya sendiri. Sehingga petentang-petentang, seolah sudah menjadi ahli surga. Dan ujub ini punya pengaruh berat terhadap perilaku. Sehingga merendahkan orang lain. Kasihan, tidak ada orang yang sedekah kayak saya. Dia kaya, duitnya katanya miliaran. Tapi yalah, bangun masjid hanya tiang sebelah. Ya, saya bangun 5 masjid. Wah, mulai begitu. Yang sholat, ya baru puasa Senin Kemis tahun, saya sudah 20 tahun. Nah ini, nyakit, ujub. Habislah, merendahkan orang lain. Tapi orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya, maka di saat dia beribadah banyak, lalu melihat, kalau hitung-hitungan dengan Allah, merasa malu, tambah meningkatkan ibadahnya. Sehingga ibadah dan ibadah, ibadah dan ibadah, sudah tidak pakai hitung-hitungan lagi sudah. Karena apa? Dia sadar diri adalah hamba Allah, yang diharap adalah keutamaan Allah, karunia Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang Allah adalah maha pemurah. Nah sekarang kita tengok diri kita sendiri. Jangan sampai kita hanya bisa berbangga dengan amal, lalu kita lupa karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita harus berpikir, kalau Anda bisa melakukan sholat malam, tanyakan kepada dirimu, siapa yang menjadikan dirimu bisa bangun malam? Lalu siapa yang memberikan kepadamu kemauan dan kehendak untuk bisa bangun malam? Alangkah banyaknya orang melek tengah malam tidak pernah sholat, karena Allah tidak memberikan kehendak, kemauan kepadanya. Siapa yang memberikan kepadamu air? Dan siapa memberikan kepadamu kekuatan untuk sujud? Siapa, siapa, siapa? Mana sahammu untuk beribadah itu? Berapa persen kau punya saham? Sahammu adalah 0%. Semua adalah dari Allah. Sehingga inilah kesadaran seorang hamba yang beribadah. Sehingga semakin ahli ibadah, semakin beribadah, semakin tawadhu. Semakin tawadhu tadi disampaikan oleh beliau, Habib Husain. Orang benar ulama, ya tawadhu. Semakin terlihat tampak sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Memandang orang lain dengan pandangan kasih, tidak pernah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Mungkin secara lahir dia adalah lebih bagus daripada orang yang dilihat. Tapi dia berpikir, mungkin tersembunyi di balik dirinya itu kemuliaan hati yang saya tidak tahu. Sehingga menghormati semua orang, menghargai semua orang. Memandang orang lain dengan mata kasih, tidak pernah memandang orang lain dengan mata merendahkan. Dan itulah mata Nabi SAW dan mata pewaris-pewaris Nabi dan mata penerus Nabi SAW dan mata pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja. InsyaAllah kita lanjutkan dengan sedikit satu dua atau tanya jawab. Boleh nanti bertanya dengan Habib Husain, boleh. InsyaAllah. Silakan. Ya, syukran katakan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bisa membenahi hati, yang selalu tersemu dengan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang benar-benar menghambakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Jemaah bapak-bapak seorang penanya, dan jemaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, pertama-tama kami berikan kesempatan kepada jemaah bapak-bapak untuk bertanya. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau menanyakan untuk Syiah itu seperti apa? Syiah? Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu dulu dijawab, ada ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Sebelumnya mohon maaf. Ada kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan. Bagaimana sikap apa cara kita menyikapi ketika kita melihat ada orang yang tidak bisa memandang kita atau memandang orang lain itu dengan kasih sayang atau kebaikan. Seperti itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haiwan Husin, Rasul, Fadal Husin, jawab lagi. Kami lupa hati ini, ngasih buka timah antum yang menyelesaikan nanti. Intinya begini, yang pertama dan paling utama adalah antum punya keyakinan bahwa antum berada dalam wilayah aman, yaitu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaati. Antum kuatkan tentang pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaati yang selama ini ada di sana, ada walak barok. Siapa orang yang harus kita cintai, siapa yang harus yang kita hindari, yang kita cintai seperti Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian dengan sifat-sifat 20 dan sebagainya. Itu saja dikuatkan. Baik. Kalau kita sudah tahu gini loh ya, kalau Anda pengen mengetahui uang palsu, enggak usah pakai belajar kayak apa sih uang palsu, terlalu banyak, pusing nanti. Anda cukup kenal duit asli, nanti insya Allah enggak bakal kena nih. Contohnya duit, kalau duit gampang paham. Begitu juga, sudahlah. Urusan Syiah dan yang lainnya, sudahlah. Itu sangat mudah. Yang penting Anda punya aslinya. Ahli sunnati wal jamaati. Coba. Abu Bakar itu siapa? Sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai Nabi. Abu Bakar lebih mulia daripada orang tuaku. Abu Bakar lebih mulia daripada kakekku. Abu Bakar lebih hebat daripada diriku sendiri. Kalau abah saya dicaci, saya akan marah kok. Sekarang bagaimana kalau ada orang nyaci Abu Bakar As-Siddiq? Harus lebih marah dong. Nah ini, itu sederhana. Jadi ada kelompok, misalnya, kalau ada mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya apa saja, maka dia enggak benar, selesai. Nah, termasuk di antara Anda Syiah, Itna Asyariah, Imamiyah itu, punya kebiasaan mencaci maki. Tidak bisa menghargai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan telah dirubah Sayyidina Abu Bakar menjadi seorang yang menjahat dan sebagainya. Bagaimana Nabi menikah? Bahkan Siti Aisyah pun dikatakan pelacur dan sebagainya. Nah, jadi kaidahnya sederhana, kalau memang ada kelompok, jadi Islam itu ada dua pilar. Yang pertama adalah hubbu ahli bait, mencintai ahli bait. Yang kedua adalah mencintai sahabat Nabi. Dari sinilah nanti terus ditimba ilmu. Maka kalau ada salah satu pilarnya dirobohkan, pasti enggak benar itu akidah. Ada orang mengagungkan sahabat Nabi tapi enggak senang dengan ahli bait Nabi, pasti bohong. Tidak menyanjung Sayyidina Ali, tidak menyanjung Sayyidina Hasan dan Husain, seolah tidak kenal, apalagi merendahkan Sayyidina Ali. Atau sebaliknya, menyanjung Sayyidina Ali tinggi-tinggi, Sayyidina Hasan Husain, tapi para sahabat Nabi tidak diagungkan, pasti itu salah. Ini adalah kelompok-kelompok yang bukan dari kelompok yang benar. Pilarnya dua. Ciri-ciri Syiah yang ada, jangan terlalu bingung dengan istilah Syiah yang bermacam-macam katanya, begitu kan? Ada memang Syiah bermacam-macam. Ada Syiah Zaidiyah, itu sebetulnya Syiah Zaidiyah itu di mana namakan Syiah karena memang pengimam imamnya adalah dari ahli bait Nabi, Imam Zaid bin Ali. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, makanya Syiah Zaidiyah. Akan tapi ajarannya adalah ya ajaran ahli bait yang benar. Karena apa? Juga mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada masalah. Sehingga sebagian mengatakan kalau di Hadramaut ini dianggap juga, sebagian ulama menganggap ini adalah madhab yang benar sebagian. Kenapa? Tidak ada caci maki kepada sahabat Nabi. Sementara kalau di, ini atas nama Syiah juga. Dan di sana ada Syiah. Sudah tidak terlalu penting bagi Anda. Kalau Anda mendengar Syiah yang ada di Indonesia, tinggal dilihat saja. Nah kalau sudah, Syiahnya mencaci maki dan sebagainya, ya itu pasti Syiah yang enggak benar. Anda cari buku misalnya, biasanya Anda langsung to the point cari buku tentang Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau sudah menyebut Sayyidina Abu Bakar enggak benar, langsung saja itu dibakar itu buku. Biasanya tidak langsung Abu Bakar As-Siddiq, pakai gelar Abu Quhafah, Ibnu Abi Quhafah. Ini dia pakai nama. Kalau sudah tidak bisa menyanjung, itu berbahaya sekali. Karena orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disusul Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian disusul Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ini ada sudah disepakati ulama ahli sunnati wal jamaati. Ini di antara empat orang itu. Nah, kemudian di situ ada ahli bait Nabi Muhammad, ada sahabat secara umum. Ini kuncinya. Jadi kalau bicara tentang Syiah, ada namanya Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah yang dikatakan Syiah yang sesat, di antaranya adalah punya ciri khas mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sehingga mereka menjadi sesat ya karena halnya seperti itu. Kalau orang mencintai ahli bait itu dikatakan Syiah, kita Syiah. Akan tapi mencintai ahli bait dan mencintai sahabat Nabi itulah akidah yang benar. Terserah mau digelari apa. Mencintai sahabat Nabi dan mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kelompok yang tidak mencintai sahabat Nabi, bahkan mencaci maki. Ada kelompok yang tidak senang dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah dua kelompok yang tidak benar. Ada ekstrem kanan dan kiri sudah. Ini biasanya berantem dua-duanya ini. Ini sudah kita adalah di tengah-tengah, kita jadikan dua pilar besar. Ahli bait, cinta ahli bait, dan cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Habib mau ditambah ya Habibana? Nada sit. Sit. Sit habis. Hati nah, hati-hati. Asalan syiahan minkum asal. Saya tidak paham jawaban yang lebih lengkap dari yang disampaikan oleh Buya Yahya tadi. Jadi lebih baik mengikuti apa yang sudah disampaikan. Daripada kita pusing-pusing belajar banyak pemahaman-pemahaman yang tidak menyambung, tidak punya mata rantai sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita ini sudah ada guru yang mau menyambungkan pemahaman sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipegang teguh, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini diikuti, jangan dilepas sampai kita berjumpa di Telaga Haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai di kita yang punya anak, ajak anak-anaknya untuk mengikuti pemahaman ini. Ajak anak-anaknya, sebagian orang dirinya saja tapi anak-anaknya tidak diselamatkan, padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an menyebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian dan anak-anak kalian. Diri kita dulu diselamatkan, kalau kita belum selamat bagaimana mau menyelamatkan orang lain? Kita menyelamatkan diri kita, baru kemudian kita menyelamatkan keluarga kita. Wallahu alam sawab. Itu boleh yang saya sampaikan. Kalau sama orang mulia, kita tetap harus kalah. Ini dengan tawaduknya kita yang kalah lagi. Nak menjawab, beliau pelit ilmu, insya Allah. Insya Allah, masya Allah. Beliau malah mentaseh, katanya omongan kita yang paling hebat. Begitulah keadaannya ahli ilmu yang dikatakan oleh diri beliau sendiri, yang rumus ya. Dan beliau sudah mengamalkan semuanya. Ahli ilmu ada semacam itu. Ada tawaduk, ada ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu dengan beliau, insya Allah. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menyikapi orang yang enggak memandang kita dengan kasih sayang dan sebagainya? Baik, sederhana. Yang pertama apa? Persiapkan diri kita sendiri semuanya. Untuk gini, lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Ini rumus. Kewajibanmu adalah memandang kasih orang lain, bukan menuntut orang berkasih sayang kepadamu. Ini rumus. Jadi kalau ada orang tidak memandang kita dengan mata kasih, lalu ada seorang ustadz meremehkan kita, bukan harus kita balas. Lakukan kewajibanmu sudah. Saya akan tetap memandang kasih kepada siapapun, tapi saya tidak akan berubah biarpun dia tidak memandangku dengan mata kasih. Sebab menuntut bukan cara hidup yang baik. Sehingga, wah, tidak menghargai saya. Lah, menuntut penghargaan sendiri kan akhlak yang tidak baik. Kan begitu. Atau husnudzon kita. Wah, mungkin dia tidak menghargaiku, telah tampak sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Sehingga dia perlu menegur dengan cara semacam itu. Mungkin. Jadi tetap husnudzon kita bisa menata hati kita. Dan sangat bermasalah lagi adalah bukan orang yang merendahkan orang lain tadi. Adalah orang yang menuntut untuk selalu dihargai. Ini juga paling bahayanya manusia. Sehingga tidak akan ada selesainya. Setiap ini mau dihargai. Nah ini, maka dari itu lakukan kewajibanmu untuk pandang orang lain dengan mata kasih. Dan di saat kita tidak mendapatkan pandangan yang serupa, ketahuilah sudah dihitung oleh Allah dengan kemuliaan. Kita diberi oleh Allah kebaikan. Nah ini, memandang, intinya tugas kita. Dan kita tidak bisa menuntut orang sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Apalagi ridhon nas itu ghayatun latudrak. Kalau kita pengen orang baik semua sama kita, enggak bisa. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja ada yang enggak senang, ada yang kelempar dengan kotoran. Siapa Nabi Muhammad? Perilakunya luar biasa, tutur katanya lembut, indah semua dari Nabi. Lihat, bahkan orang melihat Nabi kalau dengan insaf itu sudah terkagum-kagum. Tapi ada orang melempar kotoran Nabi. Lebih hebat Nabi, jutaan, miliaran lebih bagus daripada kita. Nah, pun demikian Nabi masih ada yang tidak senang dengan Nabi, bagaimana dengan kita? Jadi yang perlu kita tata adalah hati kita. Kalau ada orang berperilaku tidak baik kepada kita, kita tata. Mungkin benar, bagaimana Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin suatu ketika dicaci dan direndahkan sama orang. Diolok dan dicaci oleh orang. Beliau mengucapkan terima kasih dengan senyum. Wahai saudaraku, terima kasih. Kau telah menunjukkan kepadaku kekuranganku. Dan sungguh, yang tidak engkau ketahui lebih banyak lagi dari kekuranganku. Oh, tidak usah membela diri. Kamu tidak tahu loh saya. Tidak. Bahkan selalu mengatakan kejelekan yang tidak engkau ketahui lebih banyak daripada yang engkau ketahui. Ini. Ini kita harus seperti itu. Jadi jika ada orang, kita memang begini ya, ada satu riwayat, merendahkan orang lain menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Hati-hati. Ini hendaknya kita amalkan, bukan untuk kita menuntut orang agar menghormati kita. Kita amalkan, ayo menghormat, menghargai orang lain. Nabi mengisahkan ada orang di atas gunung ahli ibadah, ternyata memandang preman dengan pandangan merendahkan menjadi sebab dicabut hidayah kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hendaknya pandangan kita pandangan mata kasih. Mungkin kita melihat preman di pinggir jalan sana yang mabuk dan seterusnya. Apa pandangan kita? Hendaknya pandangan mata kasih dan cinta. Semuanya kita pandang mereka dengan mata kasih dan cinta. Khususnya bagi siapapun yang telah menapakkan kakinya di jalan dakwah, kalau ingin mengingatkan orang lain, menasihati orang lain, ingat harus melihat hatinya. Sudahkah dia memandang mereka dengan mata kasih? Kalau tidak, jangan nasihati dulu. Dan pandangan mata kasih dimulai dengan panjatan doa di tengah malam. Kalau Anda ingin negur sahabat Anda, apakah Anda sudah berdoa di tengah malam? Atau Anda ingin pamer kalau Anda lebih bagus dari dia? Ini problem. Tanda kasih kita adalah didahului dengan panjatan. Ya Allah, esok pagi aku akan ketemu dengan sahabatku yang telah melakukan kesalahan itu. Berikan kepada mereka segala kebaikan. Ya Allah, doain tanda kasih. Dan setelah datang kepadanya pun kita menginginkan kebaikan, bukan kita ingin merendahkan. Ya ini, selesai, lakukan kewajibanmu. Jangan menuntut orang lain untuk memandang kita dengan mata kasih, akan tapi Anda punya kewajiban untuk memandang orang lain dengan mata kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masih tahbana? Insyaallah. Ada habis. Satu lagi Bu ya. Ada? Ini dari pertanyaan dari sosial media dari saudara Ahmad Thayyib dari Pamekasan Madura. Saya mau tanya Bu ya, bagaimana hukum meyakini hasil USG kandungan jenis kelamin? Hasil USG? Ya, hasil USG kandungan jenis kelamin apa termasuk dosa atau tidak? Soalnya sekarang banyak seseorang yang meyakini hasil USG. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Meyakini hal seperti itu tidak ada hubungannya dengan keimanan. Karena yang membuktikan benar tidaknya adalah setelah lahir. Enggak ada hubungannya dengan keimanan. Adapun boleh tidaknya adalah diperkenankan. Karena apa? Keyakinan yang dibangun dengan berita itu adalah bukan keyakinan seperti keinginan keimanan kepada Allah yang harus dengan berita yang mutawatir dan sebagainya. Itu hanya keyakinan-keyakinan. Ya, seperti ada berita, bapakmu datang. Oh iya benar. Lalu kita percaya. Itu hanya beritakan yang ngasih tahu dokter melalui alat, sehingga kita meyakini. Sebetulnya bukan keyakinan-keyakinan yang wajib kita meyakini. Jadi ada di dalam membangun keyakinan. Keyakinan itu ada yang tidak bisa dipungkiri adalah keyakinan yang datang kepada kita dengan berita mutawatir yang ngomong orang banyak, dan orang banyak itu telah menyaksikan semuanya. Contohnya, semuanya kan ngerti presiden kita laki-laki, ya kan? Ya enggak? Betul enggak? Semuanya berarti mutawatir. Enggak usah bilang saya enggak pernah tahu, enggak. Pokoknya sudah orang berita, pasti. Berarti laki-laki. Karena yang ngomong orang banyak, mutawatir. Jadi kalau sudah berita mutawatir, yang bicara adalah orang banyak, dan dia orang banyak yang telah menyaksikan, mau tidak mau, pasti yakin kita. Tapi lo ngasih kabar satu, itu hanya sekedar saya percaya dan bisa berubah. Bukan, saya mempercayai, bisa. Dari berita ahad, sehingga dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaati, khabar ahad la yufidul yakin. Beritanya satu orang, ya, tidak boleh mewajibkan orang untuk percaya. Tapi orang boleh percaya. Tapi dokter tidak boleh mengatakan kamu wajib percaya. Oh tidak. Dokter hanya memberitahu dan kita boleh percaya. Kalau tidak pun juga boleh. Kalau tanya bolehkah kita percaya? Ya boleh. Namanya berita. Dan itu adalah sesuai dengan tanda. Dilihat di USG ada tanda, ada bayi. Biarpun ada yang menduga laki-laki, ternyata perempuan, banyak kok kisah semacam itu. Ini sudah ini ada. Tidak benar, itu hanya dugaan saja. Dan dugaan kita boleh percaya dengan dugaan kok. Selalu kita boleh mempercayai dugaan. Namanya dalam istilahnya naltazim walan nulzim. Boleh kita percaya dengan berita satu orang, tapi kita tidak boleh memaksa orang lain. Adapun hubungannya dengan keimanan tidak ada itu. Tidak ada hubungannya dengan keimanan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Boleh melihat, boleh tidak. Ya. Dan tidak ada larangan untuk mengetahui itu semuanya. Karena tidak ada larangan. Boleh kita melihat. Kalau dulu dukun bayi dulu itu dengan megang aja, oh laki-laki kan gitu ya. Itu juga kira-kira kurang lebihnya semacam, oh kepalanya di sini, ini laki-laki. Benar laki-laki. Ini kan tanda-tanda saja. Jadi tidak ada larangan dengan syariah. Kaya Habibana. Ya. Masya Allah. Cukup insya Allah. Nukhtimi doa ya Habibana. Amin, amin. Amin, amin. Masyaallah ada semua nama. Nah, nabda antum khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah irhamna wa la tu'adzibna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami dengan hati yang bersih ya Allah. Hati yang mencintaimu dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan ketawaduan ya Allah, muliakan kami dengan ilmu yang bermanfaat, muliakan kami dengan pemahaman yang benar, muliakan kami dengan guru-guru yang benar, yang baik ya Allah. Ya Allah muliakan kami ya Allah dengan kawan-kawan yang baik, yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon. Kami mohon ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan kami untuk berkumpul dan bertemu saat ini, mudahkan kami kelak untuk bisa berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, dendam, permusuhan ya Allah. Kami mohon-mohon ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka. Jangan kau hukum mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, kesadaran ya Allah, dan berikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan mudahkan kami untuk mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon tetapkan kami dalam akidah yang koridohi ya Allah, akidah ahli sunnati wal jamaati. Tuhan kami mohon ya Allah, dari hamba-hambamu yang mengaku umat kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi mereka telah di luar jalur kebenaran. Kami mohon kembalikan mereka ke jalur yang koridohi ya Allah, jalur akidah yang koridohi, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan ya Allah, berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, dan berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan ya Allah. Dan kami ingin kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami setelah panjang umur, kami ingin mati dalam keadaan mulia, di tempat mulia, di saat kami melakukan kemuliaan ya Allah. Dan matikan kami dengan mulia, bangkitkan kami kelak bersama orang-orang mulia, dan kumpulkan kami bersama mulia, orang mulia, dan imamnya orang mulia kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah. Amin, amin ya Habibana. Amin, amin. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata', ya khafi al-lutf, ya jamil as-sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim, warda'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Anta Rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa, wa anta lam tazalli dhalika ahla, ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir, ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت عفوا عند الحساب أمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله سر الفاتحة Ya kana ustain nasrul ladina nutul muhammadin wal amin. Terima kasih. Semoga Allah mengampuni kita semua. Mari dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.